وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Firqah An-Najiyah. Pembahasan kita masih pembahasan bab At-Tawassul Al-Masyru'. Beberapa jenis tawassul yang diperbolehkan oleh syariat. Di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtahu ilaihil wasilah, carilah wasilah dalam menuju Allah taala. Wasilah yang dimaksudkan dalam ayat ini, Bapak sekalian, wasilah yang dibolehkan oleh syariat dan bahkan diperintahkan. Dan yang perlu kita waspadai juga adalah ada wasilah yang dilarang, wasilah yang bisa sampai pada tingkat syirik dan bid'ah. Adapun wasilah yang diperintahkan atau yang dibolehkan oleh syariat, diantaranya wasilah dengan iman. Iman yang kita miliki, apalagi kalau kita merasa untuk waktu beriman itu membutuhkan pengorbanan tersendiri. Umpamanya Salman Al-Farisi yang untuk mewujudkan imannya harus dari Persia ke Syam, ke Mosul, ke Nasibi, ke Amuri, sampai Madinah. Oh, Masya Allah, melang-langnya itu luar biasa. Maka imannya dibayar dengan sangat mahal. Yang kalau kita ini imannya murah, maksudnya lahir langsung masuk dalam kelompok muslimin karena lahir dari keluarga muslimin. Maka orang yang imannya dia merasa betul-betul untuk beriman itu membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, bisa jadikan wasilah dalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wasilah dengan tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang ketiga, wasilah dengan asma Allah, wasilah dengan nama-nama Allah Ta'ala. Yang keempat, wasilah dengan sifat Allah. Yang kelima, wasilah dengan amal-amal saleh kita. Yang keenam, wasilah dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Sekarang kita masuk yang terakhir, pembahasan tentang wasilah yang dibolehkan, yaitu at-tawasul bitalabid du'a minal anbiya wassalihin al-ahya. Mangga dipun waos. At-tawasul dengan minta didoakan oleh para nabi dan orang-orang saleh yang masih hidup. Sebenarnya dalam sebuah hadis, ada seorang buta datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar ia menyembuhkan mataku. Rasulullah SAW menjawab, jika engkau mau, akan aku doakan engkau. Akan tetapi jika kamu bersabar saja terhadap penyakitmu adalah lebih baik bagi engkau. Tetapi dia tetap berkata, doakanlah saja. Lalu Rasulullah SAW pun menyuruh dia berwudu secara sempurna, lalu salat dua rakaat, kemudian menyuruh berdoa. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmatin. Ya Muhammadu inni tawajjahtu ini tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhil hadhihi tuqdo li. Allahumma asafa fasif fasafi hu fiyya wasabbitni bihi qala fa'ala ar-rajulu fabaria fabaraa wa ba cerita. Wahai Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, aku hadapkan rajaku kepadamu dengan perantaraan nabimu, seorang nabi yang membawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadapkan wajah kepada Tuhanku dengan perantaraan engkau, agar dia berkenan memenuhi hajatku ini. Wahai Allah, jadikanlah dia sebagai pemberi syafaat bagiku, dan berilah aku syafaat lewat dia. Lalu orang itu pun melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya sembuh. Catatan yang ketujuh, bapak sekalian, di antara untuk tawassul yang masyru', tawassul yang dibolehkan, yaitu at-tawassul bi talabi du'a minal anbiya wassalihin al-ahya. Bertawassul dengan meminta doa kepada para nabi atau kepada orang saleh, dengan catatan yang kita mintai doa, dia masih hidup. Adapun kalau sudah mati, maka tidak diperbolehkan. Di antara riwayat yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, bolehnya kita meminta doa dari orang yang masih hidup, yang dia nabi atau dia orang saleh, agar dia berdoa kepada Allah untuk kepentingan kita, karena itu supaya memberi syafaat, menggenapkan antara doa kita dengan doa orang yang kita mintai, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan perantara orang tersebut. Maka kalau dia masih hidup, diperbolehkan. Adalah riwayat faqad warada anna rajulan dharirul basar, telah datang dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang laki-laki yang matanya itu buta, kena penyakit dia buta. Atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan, Uda'ullaha ayu'afiyani. Ya Rasulullah sallam, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Qala, berkata Nabi SAW, in syi'ta da'autu lak wa in syi'ta sabarta fawa khairun lak. Kalau engkau mau, aku akan berdoa untukmu, dan jika engkau mengendaki, kalau engkau mau juga, silakan anda bersabar dalam kondisi anda buta seperti ini, dan itu lebih baik bagi anda. Ini lebih baik, dan dia mendapatkan berbagai macam keistimewaan dengan kesabarannya itu, dan ini pilihan. Kemudian orang tersebut, udu'u, doakan saja ya Nabi, doakan saja untukku akan kesembuhan. Lalu Rasulullah SAW fa'amarahu ayatawadda'ah, Nabi memerintah kepada orang tersebut untuk wudu. Fayusinu wudu'ahu, dia pun memperbagus wudu, artasi pun wudunya betul-betul diusahakan sesuai dengan sunnah Nabi. Membaguskan wudu artinya wudunya betul-betul disesuaikan dengan sunnah Nabi. Karena sesuatu dikatakan baik itu kalau sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka tidak baik atau kurang baik. Ada amalan-amalan yang secara zahir lebih baik, tapi secara penilaian syariat tidak lebih baik. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat 2 rakaat sebelum subuh ringan, artinya cepat, singkat. Bahkan dikatakan seakan-akan Nabi kayak enggak baca Fatihah saja. Ah, ada dua orang, satu salat sebelum subuh panjang, dua rakaatnya panjang, dan yang satunya lagi singkat. Secara zahir saya pun ditiru. Hah? Saya yang panjang, wong panjang, dia sholatnya masya Allah, sujudnya lama, berdirinya panjang, lebih bagus. Tapi secara syariat lebih bagus yang singkat. Kenapa? Karena lebih mencocoki kepada Rasulullah SAW, lebih menepati pada Nabi. Orang safar sholatnya lengkap, duhur 4, asar 4, dengan dia safar sholatnya hanya 2 di qasar, secara zahir saya pun diniku yang 4-4 rekaannya luwe akeh, tapi secara gini syariat lebih utama yang qasar. Dia mengambil keringanan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak yang kelihatan lebih baik itu baik, lebih baik, sehingga baik itu ukurannya kembalinya kepada kecocokannya terhadap syariat ajaran Rasulullah SAW. Dan tentu ingat Nabi sampun ngata niki, itu kebutuhannya kita adalah belajar mengetahui apa yang menjadi ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini pun kemudian dia berwudu dengan wudu yang bagus, lalu sholat 2 rakaat, lalu dia berdoa dengan doa begini: Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu, wa tawajjahu ilaika binabika nabi rahmah, dan aku menghadapkan diri kepadamu dengan tawasul nabimu, nabi yang rahmah. Bertawasul dengan nabinya, nabi yang rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang, nabi rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila Rabbi. Ya Muhammad, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabbku dengan perantara dirimu. Fi hajati hadi, dalam hajatku ini. Dalam hajatku ini. Fatuqdali, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku. Agar Allah Subhanahu wa taala yaitu memenuhi hajatku. Ini kesembuhan yang diminta. Allahumma fashaffihu fiyya. Ya Allah, jadikanlah syafaat Nabi untukku. Wasyafi'ni fihi, dan jadikan aku mendapatkan syafaat dalam urusan Nabimu ini. Intinya, orang yang buta ini berdoanya kepada Allah, memintanya kepada Allah dengan bertawasul dengan Rasulullah SAW, doanya Nabi. Dan Nabi masih hidup. Oleh karena itulah, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada seorang pun sahabat pun yang bertawasul dengan Nabi. Bahkan ketika Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mau sholat istisqa, minta turunnya air hujan, Umar bertawasul dengan doa paman Nabi yaitu Abbas radhiyallahu anhu. Seandainya boleh bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, niscaya Umar tidak akan berpindah bertawasul dengan Abbas. Karena Nabi jauh lebih mulia dibandingkan dengan Abbas, paman Nabi. Tapi Umar bin Khattab kemudian bertawasul dengan Abbas sepeninggal Nabi. Karena memang bertawasul dengan orang yang sudah meninggal tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah amalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Maka sekalian perlu diingat bahwa memahami dan mengamalkan agama mesti harus merujuk kepada salafus saleh, para sahabat Nabi dan imam-imam yang mengikutinya, sehingga apabila pemikiran-pemikirannya, pemahaman-pemahamannya, amaliah-amaliahnya tidak satu pun ada pada para pendahulu kita yang saleh, alias enggak punya nasab pikiran dan amalannya itu, maka kita jauhkan diri kita tidak melakukannya. Karena agama adalah Al-Qur'an As-Sunnah seperti yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Oleh karena itulah di antara para ulama cara membantah pemikiran keyakinan bid'ah. Caranya adalah kembali kepada generasi salafus saleh. Contoh keyakinan yang dulu berkembang di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, keyakinan Quran makhluk. Sampai dalam rangka mempertahankan keyakinan bahwa Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, Imam Ahmad bin Hanbal sampai kemudian ditangkap di penjara. Dan di penjaranya bukan sekedar satu pekan, dua pekan, sebulan, dua bulan, sampai tiga generasi khalifah, tiga generasi amirul mukminin, dicambuk, disiksa, kadang sampai pingsan, ibaratnya sampai tinggal lunglit. Sampai ada yang menyarankan, udahlah mbok diikuti aja, mbok diikuti aja, kan yang penting hatinya tidak berkeyakinan seperti itu. Imam Ahmad adalah imam yang di belakangnya jutaan manusia siap menulis fatwa Imam Ahmad. Imam Ahmad bertahan istiqamah dengan keyakinannya sampai Imam Ahmad digelari dengan julukan Imam Ahlus Sunnah. Bukan karena Imam Ahmad pendiri gerakan organisasi Ahlus Sunnah, tapi karena kuatnya pendirian Imam Ahmad dalam memegangi sunnah dan menjauhkan dari bid'ah, sehingga benar-benar Imam Ahmad menjadi tonggak, yaitu tegaknya sunnah di zaman beliau, sampai kemudian dikenal dengan Imam Ahlus Sunnah. Ketika Imam Ahmad kemudian berdialog dengan ulama Mu'tazilah, berkesempatan dialog dengan ulama Mu'tazilah yang mendoktrin kerajaan untuk berkeyakinan Quran makhluk, di antara yang ditanyakan oleh Imam Ahmad, pertanyaan pertama, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa Quran itu makhluk? Apakah Nabi SAW mendakwahkan Quran makhluk? Dia bilang enggak. Apakah Abu Bakar radhiyallahu anhu mendakwahkan Quran makhluk? Kata dia enggak. Apakah Umar, Utsman, Ali disebut satu-satu, mereka mendakwahkan Quran makhluk? Kata dia enggak. Pertanyaan pertama sudah jelas bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya tidak mendakwahkan Quran makhluk. Yang kedua, pertanyaan kedua, tahu enggak Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tahu enggak bahwa Quran itu makhluk? Tentu jawabannya hanya dua, tahu atau enggak tahu. Kemudian kata Imam Ahmad, kalau mereka tahu bahwa Quran itu makhluk dan mereka tidak mendakwahkan, maka kita ini lebih layak untuk tidak mendakwahkan Quran makhluk. Karena Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali seandainya tahu Quran makhluk tetapi mereka tidak mendakwahkan, maka kita lebih layak tidak mendakwahkan. Kalau ternyata Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak tahu kalau Quran itu makhluk, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu Quran makhluk, Luka Ibnu Luka, kata beliau, Luka Ibnu Luka, ya kata orang Jawa, pekok bin pekok, dahlik, keterlaluannya, wong dalam urusan agama kok sampai Nabi, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gak tahu, sedangkan ini dan teman-temannya tahu. Wah, hebat sekali Nabi dan para sahabat yang menjadi sentral petunjuk saja gak tahu, kok ini tahu. Apa yang menjadi dialog Imam Ahmad dengan Ahmad bin Duwat, ulama Mu'tazilah tadi, membuat sang raja langsung berpikir dalam dan jatuhlah martabat Ahmad bin Abi Duwat sang Mu'tazilah di dalam atau di hadapan raja, sampai dia meloncat sambil menutupi kepalanya dengan ini bajunya ke kamar dan kemudian ketawa. Benar juga ya orang tua itu. Kalau Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali aja gak tahu, kok orang ini tahu, Luka Ibnu Luka. Maka semenjak itu Imam Ahmad kemudian mulai dibebaskan. Dan pertolongan ini semua adalah pertolongan Allah Ta'ala. Nah sekalian, dalam urusan agama semuanya begitu. Kalau sekarang ada orang membuat ritual baru, ritual baru, maka pertanyaan pertama, Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melakukan enggak? Kalau dia jawab enggak melakukan. Kemudian yang kedua pertanyaan seperti tadi Muhammad, Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu enggak bahwa itu amalan agama yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala? Kalau jawabannya mereka tahu dan tidak melakukan, kita lebih layak tidak melakukan. Karena mereka lebih rakus, kalau bicara masalah ambisi, mereka lebih ambisi dalam kebaikan dan mereka tidak melakukan. Kalau seandainya mereka ternyata enggak tahu dan kamu dan teman-teman kamu tahu, Luka Ibnu Luka, kantor ngeberat-ngeberat kata niku. Ini dalam urusan agama, sehingga dalilnya adalah salafus saleh. Karena berapa banyak amalan-amalan yang dinisbatkan kepada Islam ini yang sesungguhnya tidak pernah ada di dalam Islam, lalu mereka jadikan sebagai amal-amal panduan utama, bahkan ciri khas. Seandainya orang tidak melakukan amalan begini, itu bisa sampai kemudian dikucilkan, diceng, dibarok, diboikot, kayak orang meninggalkan sholat. Maka agama kembali kepada yaitu generasi awal, dan ini yang memerintahkan Nabi. Ini kata Nabi ketika para sahabat bertanya, terus apa yang kita lakukan ya Rasulullah? Tarji'u ila amrikumul awal, kembalilah kamu kepada perkara yang pertama. Karena agama disempurnakan Allah itu puncaknya pada amal pemahaman dan amalan Nabi dan para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an. Oleh karena itulah sekalian, para ulama begitu sangat gencar, sangat keras bersikap dengan bid'ah-bid'ah, karena sesungguhnya bid'ah-bid'ah itu hanya akan mengotori dan menampilkan Islam dengan penampilan yang palsu. Penampilan yang palsu. Ibaratnya Islam sudah turunkan dalam bentuk wanita yang paling cantik atau pemuda yang paling tampan, kondisi yang paling ideal. Maka semua bid'ah-bid'ah itu hanya akan memperjelek. Memperjelek. Sampai bisa merubah wajah Islam menjadi wajah gembel atau wajah Dracula, ini sehingga menakutkan. Ada merubah Islam di wajah gembel, wajah gembel, wajah yakni gambaran-gambaran yang buruk, yang jelek, yang menjijikan, miskin dan seterusnya. Maka orang yang mengenal Islam dari awal kayak gini, begitu ketemu orang barat yang terkagum-kagum dengan kemajuan dan pemikirannya, Islamnya itu dibuang, jadilah dia menjadi ateis atau menjadi sekuler. Karena melihat Islam dari awal itu Islam yang jijiki, Islam yang rendahan. Atau dia mengenal Islam dengan Islam yang mengerikan, kayak Dracula, tukang nyesepi getah, pembantai, pembuat onar. Maka dia pun juga nanti akan ini gampang meninggalkan Islam karena lihat Islam sangat mengerikan. Sekalian, maka kenapa para ulama kok begitu gencar membantah bid'ah-bid'ah yang seperti itu? Karena supaya orang betul-betul melihat Islam tampil yang paling sempurna, paling ideal, paling cantik, paling tampan, sehingga dia tidak akan terpikat dengan tawaran manapun. Karena melihat Islam dalam kondisi yang paling baik. Di sini para ulama ini kokohnya manhaj para ulama dalam mendidik generasi. Kenapa mereka begitu gencar mengenalkan Islam yang sahih dan menolak semua gambaran Islam yang hanya akan merusak citra Islam? Sekalian, ini adalah perkara yang akan kita fahami. Kenapa para ulama begitu sangat keras menolak berbagai macam bid'ah-bid'ah? Karena hanya akan memperburuk citra Islam. Dan biasanya orang-orang kafir dalam merusak dan ingin menguasai Islam, agennya itu adalah alul bid'ah. Agennya alul bid'ah dari zaman ke zaman. Di zaman Nabi, ketika musuh ingin menghancurkan kaum muslimin, celah pintunya itu orang-orang munafik. Contohnya ketika membangun Masjid Dhiron, itu kerjasama antara Abu Amir Al-Fasik dengan yaitu orang-orang munafik di Madinah, yang bangunannya diwujudkan dalam bentuk masjid tapi fungsinya untuk memata-matai muslimin dan membuat makar bagaimana menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sampai kemudian Allah turunkan ayat yang Nabi rencananya mau meresmikan masjid itu dengan sholat di masjid tersebut. Setelah turun ayat, masjid itu dihancurkan oleh Nabi. Ini memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan masjid Dhilal tersebut. Agen pintu masuknya adalah orang-orang munafik. Dan sampai sekarang, atau zaman Tartar, ketika ingin menghancurkan Baghdad, siapa agennya? Agennya adalah Nasruddin At-Tusi dan Al-Qumi, Syiah Rafidhah. Sehingga Al-Bidah dari zaman dulu menjadi agen penghancuran Islam dan kaum muslimin. Sampai pada zaman kita ini, Sehingga kalau orang-orang atau al-bid'ah kemudian mesra dengan orang kafir, bahkan bencinya setengah mati dengan muslimin, dengan digelari segala macam gelar, tapi kalau dengan orang kafir akrab, sangat dekat, bisa kerjasama dan bisa sengkuyungan. Memang sejak zaman dulu pintu masuknya orang kafir untuk merusak istiqamah muslimin adalah melalui ahlul bid'ah, orang-orang munafik dan ahlul bid'ah, itu sudah sejak zaman dulu kayak gituan. Terus kalian, maka disinilah ini para ulama begitu senantiasa menjaga agama dari kotoran-kotoran yang tidak pernah ada di dalam agama ini. Yufidu hadal hadith, hadis ini memberikan faedah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a lil a'ma wa huwa hayyun. Nabi SAW mendoakan untuk orang yang buta tadi, sedangkan Nabi masih dalam kondisi hidup. Nabi tesih sugeng. Fastajaballahu du'aahu, Allah pun mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu ayyad'a li nafsi, dan Nabi pun memerintahkan kepada orang yang minta kepada Nabi tersebut untuk berdoa untuk diri sendiri, berdoa kepada Allah dengan bertawassul doa Rasulullah sallam. Wa tawajjahu wa yatawajjahu ilallahi bidu'ai nabiyhi, di mana orang tersebut dia tawajjuhnya kepada Allah dengan membawa doa nabinya. Doa nabinya ini untuk menjadi perantara supaya Allah mengabulkan apa yang dia minta kepada Allah Ta'ala. Faqabbalallahu minhu, Allah pun kemudian menerima doa orang tersebut sehingga orang tadi pun kemudian sembuh dengan doanya. Wa hadza du'a'u khasun fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, dan doa dengan perantaraan doa Nabi ini hanya khusus ketika Nabi masih hidup. Sedangkan kalau beliau sudah wafat maka tidak boleh lagi. Enggak ada ceritanya sahabat datang ke kuburan Nabi lalu minta kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar kami dan kaum muslimin begini dan begini. Boten onten riwayatipun, ceritanipun Kanjeng Nabi atau para sahabat melakukan yang demikian, menunjukkan bahwa meminta atau bertawassul dengan orang sudah mati itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Maka dalilnya adalah prakteknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, termasuk tabarukdat yang di antara di zaman kita, bertabaruk dengan para kiai, di antaranya dengan bekas minumnya kiai atau sorbannya kiai atau mungkin rontokan rambutnya kiai. Tabarukdat yang seperti ini niku namung khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya para sahabat tidak pernah saling tabaruk di antara mereka, walaupun kepada sahabat yang paling utama. Seandainya ada orang yang selain Nabi boleh kita bertabaruk dat, maka Abu Bakar yang paling layak untuk ditabaruki secara dat. Apalagi namun derajatipun kiai-kiai zaman kita sekarang sing dereng jelas napa-napanipun, maka tidak ada ini keutamaan bertabaruk dat kepada datnya para kiai, karena para sahabat tidak pernah bertabaruk dat kecuali kepada datnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka standar pemahaman dan amalan itu kembali kepada generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan wala yumkin addu'a ba'dal wafat, dan tidak mungkin berdoa setelah wafatnya Nabi, karena para sahabat di anasahabata lam yaf'aluhu, para sahabat tidak melakukannya, walam yastafid minhu al-umya ba'da hadil haditha, dan orang yang buta tidak pernah mengambil manfaat seperti waktu Nabi masih hidup, datang ke kuburannya lalu minta Nabi mendoakan agar menyembuhkan penyakitnya, mboten enten peristiwa kayak gitu. Maka teman-teman sekalian, dengan demikian kita telah menyelesaikan bab tawasul masyru', yaitu boleh tawasul dengan iman, tauhid, asma, sifat, amal saleh, meninggalkan maksiat, dan doanya orang saleh yang masih hidup. Maka teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.